berdoa ketika mendengar petir. Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Artinya, Maha Suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya dan para malaikat bertasbih karena takut kepadanya